untuk menunggu hatimu. Lakukan apapun yang engkau mau, namun hati ini jadi tak menentu. Sakit sendiri. Kau pikat aku dengan semau. Jadi tak menentu, sakit sendiri, pedih dan perih. Aku lelah, aku lelah, aku lelah menantimu. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Beneran, dia tuh cuma kamu. Enggak bener. Bohong kamu. Kamu tuh kenapa sih? Enggak percaya banget. Hebat. Itu tuh cuma teman. Pokoknya udah, terserah kamu.